Yaroti fa'asaituhu nafsi. Fa'asaituhu nafsi nafsi. Fa'asaituhu nafsi nafsi. Izhabu ila ghairi. Izhabu ila Nuh. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alayna hikmatak wa nashur alayna min khazain rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, melanjutkan pembahasan kita Sahih Muslim. Kita telah sampai pada Kitabul Iman dan kita masih membahas tentang huru-hara hari kiamat. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair kedua-duanya meriwayatkan kepada kami dan mereka memiliki kesamaan dalam riwayat hadis tersebut. Illa ma yazidu ahaduhuma min al-harfi ba'da al-harfi, kecuali ada sedikit perbedaan dari sisi beberapa huruf maupun kalimat. Qala, kedua-duanya berkata, haddatsana Muhammad bin Bishrin, Muhammad bin Bishir telah memberitakan kepada kami. Qala haddatsana Abu Hayyan an Abi Zur'ah, Muhammad Bishr mengatakan, Abu Hayyan memberitakan kepada kami dari Abu Zur'ah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, utiya Rasulullah SAW yauman bilahmin, dibawakan kepada Nabi SAW atau dihidangkan di hadapan Nabi SAW ya daging. Farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu, maka diberikanlah kepada Nabi bagian daging yang paling dia sukai, yaitu bagian dhira' ya siku. Jadi Nabi paling senang memakan bagian siku daripada binatang ternak, al-dhira'. Ya. Fanahasa minha nahsatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai ya menggigitnya dengan giginya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Akulah pemimpin manusia di hari kiamat. Dan ini menunjukkan memang Nabi adalah sayyid, sayyidun nas, pemimpin. Makna sayyid adalah pemimpin. Sayyidu sayyidu ulad ibni Adam. Nabi adalah pemimpin bagi anak Adam. Oleh karena itu Nabi benar-benar sayyid, sayyidun nas. Tetapi Nabi SAW tak suka dipanggil dengan kata-kata sayyid. Nabi melarang ketika ada sahabat yang manggil anta sayyiduna wa banu sayyidina. Kata Nabi SAW, qulu bi ba'di qawlikum, katakanlah sebagaimana apa yang akan katakan sebelumnya dari perkataan yang dibolehkan. Ya, Nabi tak suka dipanggil sayyid walaupun dia adalah memang merupakan sayyid. Ketika dikatakan ya Rasulullah anta sayyiduna, Nabi mengatakan as-sayyidu Allah, engkau lah pemimpin kami. Maka Nabi mengatakan pemimpin yang hakiki adalah Allah. Walaupun beliau adalah merupakan pemimpin seluruh anak Adam. Ana sayyidun nas, akulah pemimpin seluruh manusia. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wahal tadruna bimadha, tahukah kalian mengapa hal itu terjadi? Yajma'ullahu yawmal qiyamata yawmal qiyamatil awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Allah akan kumpulkan seluruh manusia di hari kiamat, sejak manusia yang paling awal pertama sampai manusia paling akhir belakangan. Fi sa'idin wahid, di satu tempat. Sa'id adalah tempat yang luas, yang datar. Tak ada padanya lembah ataupun gunung. Itulah makna sa'id. Di tempat yang luas serta datar. Itulah karakter padang mahsyar. Padang mahsyar, kata Allah, la tara fiha iwajan wala amta, tak terdapat padanya lembah ataupun gunung. Semuanya sama. Tak ada padanya gedung-gedung yang mencakar langit, yang menghalangi pandangan mata, tak ada. Tapi dia adalah merupakan tanah yang datar. Fayusmi'uhum ad-da'i. Maka ketika ada yang menyeru, menyerukan mereka, maka seruan itu akan sampai kepada mereka semuanya. Diserulah mereka. Ya. Wa yanfudhuhumul basar. Dan pandangan mata mereka menembus apa yang mereka lihat. Maksudnya pandangan mata mereka tak terhalang dengan apapun juga, karena semuanya berada pada satu tempat yang datar, tak terhalang dengan adanya gunung ataupun terhalang karena masuk ke dalam lembah. Semuanya sama. Yusmi'uhumud da'i wa yanfudhumul basar. Mereka akan setia untuk mendengar seruan yang menyeru, mata mereka pun akan melihat, ya, apapun yang ya, yang ada di atas tempat tersebut, siapa yang ada di atas tempat tersebut. Wa tadanu syamsu, matahari pun mendekat. Fa yablughun nasa minal ghammi wal karbi, maka manusia telah sampai kepada mereka al-ghammu, kegalauan, wal karb, ya, kegelisahan, kondisi yang sangat mengerikan, al-karb, ya, ma la yutiqun, kondisi yang mereka tak mampu lagi memikulnya, tak kuasa untuk menahannya. Ya, menunjukkan dahsyatnya huru-hara hari kiamat, suasana padang mahsyar, manusia diberdirikan, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, hari ketika manusia berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Matahari dekatkan, orang dalam kesulitan, kepayahan, kepanasan, penderitaan, kegalauan, tak tahu kemana akan ditempatkan mereka, ditempatkan apakah di surga atau di neraka, gelisah. Wa ma la yahtamilun, mereka tak sanggup lagi memikulnya. Wa yaqulu ba'dun nasi li ba'din, berkatalah sebagian orang kepada sebagian lain, ala tarawna ma antu fi, tidakkah kalian melihat bagaimana kalian sekarang, kondisi kalian, keadaan kalian, ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian melihat bagaimana kondisi yang telah sampai kepada kalian yang begitu dahsyat ini, ala tadurun man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian melihat siapa kira-kira yang dapat kalian minta syafaatnya kepada Tuhan kalian. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'din, berkatalah sebagian orang kepada sebagian lainnya, itu Adam, datanglah kepada Adam. Fa yatuna Adam, mereka pun datang kepada Adam. Wa yaqulun, mereka berkata, Adam, ya Adamu, anta abul bashar, wahai Adam, engkau lah bapak moyang manusia. Khalaqakallah biyadihi, mereka menyebutkan kelebihan-kelebihan Adam. Satu, Adam adalah nenek moyang manusia. Yang kedua, khalaqakallah biyadihi, Allah telah menciptakan engkau dengan dua tangannya. Karena tak semua makhluk Allah ciptakan dengan dua tangannya. Kebanyakan makhluk diciptakan dengan kalimat kun, fakan, jadi, maka jadilah dia. Beberapa perkara yang Allah ciptakan dengan tangan ini ternyata adalah Adam alaihissalam. Dan itu kelebihan Adam, keutamaan Adam. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah tiupkan padamu ruh dari ciptaannya. Ini pun kelebihan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah hembuskan ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung Allah hembuskan daripada Adam kepada Adam ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amaral malaikata fasajadu lak. Berikutnya kelebihan lainnya, Allah perintahkan malaikat agar sujud kepadamu. Ini semuanya keutamaan Adam. Ya, mereka berharap dengan keutamaan ini Adam bisa memberikan untuk mereka syafaat. isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala taru ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami sekarang? Ala taru ila ma qad balagana, tidakkah engkau melihat apa kondisi yang telah sampai kepada kami sekarang? Wa yaqulu adamu, berkatalah Adam, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadban ghadaban, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini begitu murka, lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah, sepertinya inilah kemurkaan yang paling dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya dan terjadi setelahnya. Wa innahu nahani 'ani asy-syajarati fa'asaitu, dulu dia sudah larang aku untuk mendekati pohon tersebut, aku pun bermaksiat menyelisihinya. Nafsi, nafsi, aduhai diriku, diriku, jangankan minta syafaat untuk aku pun tak selamat, aku pun khawatir tak selamat, aduhai diriku, diriku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Jadi Adam AS sungkan meminta kepada Allah syafaat karena dosa yang dia buat. Satu dosa yang dia buat, dia ingat sampai hari kiamat. Beratus-ratus, beribu-ribu dosa yang kita buat, kita tak pernah ingat karena banyaknya sudah terlampau. Adam berbuat satu dosa, dia ingat terus sampai hari kiamat. Inilah wali-wali Allah, mereka buat dosa jarang sehingga mereka ingat dosa-dosanya. Kita banyak buat dosa sehingga tak tahu lagi, tak ingat lagi dengan dosa-dosa yang kita buat. Ya. Bahkan terkadang di antara alim ulama yang mengatakan ini musibah yang datang kepada aku ini karena dosaku 10 tahun yang silam, dosaku 20 tahun yang silam. Mereka masih ingat. Ya, karena sedikitnya mereka berbuat dosa. Tapi itu menghantui mereka. Ciri-ciri mukmin, mereka takut dengan azab Allah atas disebabkan karena dosa-dosanya. Ya, sehingga dosa-dosa yang telah Allah maafkan pun tetap mereka ingat. Mereka malu dengannya, meminta kepada Allah. Padahal Adam Allah tahu telah maafkan. Adam tahu Allah telah maafkan dia. Ya. Nah, Ustaz. Izhabu ila Nuh, fayatuna Nuhan fayaqulun, ya Nuh, anta awwalur rusul ila al-ard, wa sammaka Allahu 'abdan syakura, isfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fihi? Ala tara ma qad balaghana? Fayaqulu lahum, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdaba ba'dahu mithlah, wa innahu qad kanat li da'watun la'utu biha 'ala qaumi nafsi, nafsi, izhabu ila Ibrahim. Kemudian fayatuna Nuhan, kata Adam, pergilah kalian datangi Nuh. Mereka pun datang kepada Nuh. Fayaqulun, mereka pun berkata, ya Nuh, wa ya Nuh, anta awwalur rusul ilal ardi, engkaulah rasul yang perdana diutus di bumi. Ini menunjukkan setelah Adam AS tak ada rasul kecuali Nuh. Nuh lah awal rasul ya Allah utus ke bumi. Ya, karena sebelum Nuh manusia semuanya di atas fitrah agama tauhid. Pada masa Nuh lah awal penyimpangan tauhid, penyembahan terhadap berhala. Maka Allah utuslah Nuh menjadi rasul yang pertama. Ya, makanya menunjukkan bahwasanya Nuh itu lebih dahulu daripada Idris. Karena tak ada rasul sebelum Nuh alaihissalam, kecuali jika Idris dikatakan dia bukan seorang rasul tapi hanya nabi belaka, mengikuti syariat Adam alaihissalam. Karena beda antara nabi dan rasul, nabi mengikuti syariat nabi sebelumnya, adapun rasul membawa syariat baru, ya, kepada satu kaum yang telah menyimpang. Mereka datang kepada Nuh, mereka berkata, wahai Nuh, engkaulah rasul pertama ke bumi. Wa sammaka Allahu 'abdan syakura, mereka menyebutkan keutamaan lainnya, Allah telah memberikan engkau nama dengan hamba yang pandai bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami? Ala taru maqad balaghana, tidakkah kau bagaimana kondisi kami terkini? Ya. Fa yaqulu lahum, maka berkatalah Nuh kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban, Tuhanku hari ini murka besar. Lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Kemurkaan yang paling besar tak pernah sebelumnya seperti ini, bahkan tak pernah setelahnya seperti ini. Wa innahu kanat li da'watun da'autu biha 'ala qaumi. Dahulu aku telah diberikan Allah satu doa. Yang doa tersebut aku memanfaatkan untuk kebinasaan kaumku. Jadi kata Nuh, paket doaku telah habis, tidak ada lagi sekarang. Paket tersebut telah kuambil di dunia ketika aku mendoakan kebinasaan kepada kaumku. Manakala Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun, tak beriman kepada Nuh kecuali hanya orang yang bisa dihitung jari. Akhirnya Nuh AS diberitahukan Allah tidak akan pernah lagi ada yang beriman. Ketika itulah Allah diminta Nuh agar Allah mendatangkan kepada kaumnya bencana dan malapetaka. Di antara doa Nabi Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan lagi orang kafir di muka bumi ini. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Kalau kau biarkan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang beriman. Ya. Wala yalidu illa fajirun kafara. Kalaupun mereka beranak pinak, mereka hanya mengeluarkan anak-anak yang fajir, fasik, kafir. Ya. Dalam ayat lainnya Allah mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Tuhan, aku ini sudahlah dikalahkan oleh mereka, maka bantulah aku. Ya Rabbi inni maghlubun fantasir. Fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Akhirnya Allah pun datangkan azab. Allah bukakanlah pintu-pintu langit, maka tumpahlah hujan. Ya, hujan yang Allah tumpahkan keseluruhan, tak lagi disisakan, tak lagi diturunkan perlahan-lahan, semua diturunkan. Di atas langit kita itu banyak awan. Ya, kalau kita naik pesawat, luar biasa jumlah awan itu banyaknya. Kalaulah berubah menjadi hujan dan semuanya diturunkan, tenggelamlah bumi. Sebagaimana terjadi pada masa Nuh. Intinya Nuh merasa tak layak untuk minta syafaat, karena dia sudah mengambil paket doa yang Allah berikan kepadanya untuk membinasakan kaumnya. Sehingga berkatalah Nuh, nafsi, nafsi. Wahai diriku, diriku. Maksudnya, diriku selamat pun tak bagus. Bagaimana pula aku mintakan kepada syafaat, aku pun tak tahu. Idhabu ila Ibrahim alaihissalam. Tapi cobalah, pergilah kalian, temuilah Ibrahim alaihissalam. Naam. Idhabu ila Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim fayaqulun. Anta nabiyullah wa khaliluh min ahlil ard. Isba' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fih, ala tara ila ma qad balagona, fayaqulu lahum Ibrahim, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu misluh, wala yaghdabu mislahu, wala yaghdabu ba'dahu mislahu, wa zakaro kazabatihi nafsi izhabu ila Musa. Hasbuka. Kemudian ya, fayatuna Ibrahim, setelah dari Nuh mereka pun datang kepada Ibrahim. Mereka pun berkata, anta nabiyullah wa Ibrahim, engkau nabiyullah wa khaliluhu, engkaulah kekasihnya. Min ahl ard, dari penghuni bumi ini, engkaulah kekasih Allah. Mereka menyebutkan keutamaan Ibrahim sebagai kekasih Allah di atas muka bumi ini, yang paling tinggi pangkatnya, yang hanya dapat menyamainya dan lebih daripadanya hanya Muhammad SAW. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafa'at untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami yang paling terkini? Fayaqul lahum Ibrahim, berkata Ibrahim kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithqablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlahu, sungguh Tuhanku hari ini murka besar. Aku merasa tak pernah dia marah sebelumnya seperti ini. Bahkan tak pernah marah seperti ini setelahnya. Wa dzakara kadzabatihi. Kemudian dia menyebutkan beberapa perkara yang dianggapnya dusta ketika hidup. Sudah sampai di padang mahsyar masih mengingat perbuatan-perbuatan yang dianggapnya dosa. Padahal Allah sudah maafkan dia dan itu bukan dosa. Kadzabatihi, kedustaan Ibrahim. Apa maksudnya? Ibrahim berkata kepada kaumnya, inni saqim. Itu yang pertama. Ketika kaumnya mengajaknya untuk datang ke tempat perayaan mereka, Ibrahim mengatakan, inni saqim, aku sakit. Ya. Yang kedua, ketika Ibrahim alaihissalam datang ke negeri Mesir, dia bawa istrinya, ya, mau diambil oleh Raja Mesir yang zalim. Jika dia mengatakan ini istriku, dia akan dibunuh. Maka Ibrahim berkata kepada istrinya, ya, maka Ibrahim berkata kepada sang raja ketika ditanya, siapa perempuan ini? Berkata Ibrahim, ukhti. Ukhti maknanya adalah saudariku. Karena aku tahu pada hari tak ada saudariku seagama kecuali engkau semata. Jadi Ibrahim enggak berdusta. Ini sebenarnya bukan dusta, namanya tauriah. Tauriah adalah perkataan yang memiliki 2-3 konotasi. Ya, seraja menganggap ini ukhti maksudnya saudari, saudara, sementara menganggap ini saudari seagama. Dan itu tidak dusta. Namanya tauriah. Tapi Ibrahim menganggap itu dusta, maksudnya menganggap itu menjadi masalah. Yang ketiga, ketika Ibrahim ditanya oleh orang-orang manakala melihat hancur berhala, anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu, ya memang dia yang melakukannya, kabirum hadza yang ini. Fas'aluhu in kanu yantiqun, tanya mereka. Fas'aluhum in kanu yantiqun, jika mereka memang bisa bicara, tanya mereka. Hakikatnya Ibrahim pun tak berdosa. Ketika ditanya, engkau yang buat patung-patung ini Ibrahim, kau hancurkan, Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu, memang dia yang melakukannya. Maksudnya dirinya, kabirum hadza, tapi tanya yang paling besar ini. Ditunjuknya yang besar, bal fa'alahu kabirum hadza. Memang dia yang melakukannya, ini yang paling besar tanya. Ya. Sebenarnya Ibrahim mengatakan, memang dia yang buat, Ibrahim. Bal fa'alahu. Memang dialah yang melakukannya, kabirum hadza. Kabirum hadza, yang paling besar ini. Memang dialah yang melakukannya, yang paling besar ini, tanyalah. Mereka tak berdusta. Tapi dia anggap itu semuanya bagian daripada kedustaan. Padahal semuanya adalah merupakan tauriah. Ya, sebagaimana Abu Hanifah ketika dipaksa oleh orang-orang Jahmiyah, ya, jika tidak dia akan mereka siksa. Ya, tentang Quran, apakah Quran kalamullah? Maka berkatalah Abu Hanifah, Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua ini makhluk katanya. Ditunjuknya ini makhluk. Ini memang makhluk. Ini namanya tauriah. Jadi Ibrahim tetap mengingat kesalahannya sampai hari kiamat, sampai di padang mahsyar. Kita sudah lupa banyak kesalahan kita. Subhanallah. Memang kitalah makhluk yang tak tahu untung. Para nabi membuat satu dosa, dua dosa mereka kenal sampai hari kiamat, kita beribu dosa sudah lupa kebanyakannya. Ya. Berkata Ibrahim, nafsi, nafsi, aduhai diriku, diriku, idhabu ila ghairi, cobalah kalian pergi kepada orang selainku, idhabu ila Musa, pergilah datangi Musa. Naam. Faya'tuna Musa alaihissalam fayaqulun, ya Musa, anta Rasulullah, qaddalakallah birisalatih wa bitaklimih alannas, isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ma qad balaghana, fa yaqulu lahum Musa alaihi salam, inna rabbi qad ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa lam yaghdaba ba'dahu mislah, wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha, nafsi nafsi izhabu ila Isa alaihi salam. Naam. Fayatuna fayatuna Isa fayaquluna ya Isa. Kemudian datanglah mereka menemui Musa alaihi salam. Mereka berkata, Musa, engkaulah Rasulullah, Allah telah mengutamakan engkau dengan risalahnya, dan Allah memberikan kepadamu spesial kenikmatan dia berbicara kepadamu langsung, ya, yang tak Allah berikan nikmat tersebut kepada manusia. Mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidak akan kau lihat bagaimana kami hari ini, ya, tidak akan kau lihat apa yang kondisi yang terkini yang telah sampai kepada kami. Maka berkatalah Musa alaihi salam kepada mereka, sungguh Tuhanku benar-benar telah murka pada hari ini kemurkaan yang tak pernah murka sebelumnya seperti ini, tak pernah pula setelahnya seperti ini. Dan sungguh aku dahulu pernah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk kubunuh. Dia ingat dosanya masa lampau yang telah dia lakukan, dan dia membunuh bukan dengan sengaja. Bahwa kazahu Musa faqadu alaihi. Musa hanya ingin memberikan pelajaran, Musa tolak dia, Musa menolaknya, Musa menempelengnya, ternyata dia mati. Dan Musa menganggap itu adalah dosa. Dan dia mengatakan, Rabbi inni qataltu nafsan. Ya Allah, aku telah membunuh jiwa. Padahal dia bukan dengan sengaja, enggak ada unsur kesengajaan. Tapi dia ingat sampai hari kiamat. Ya. Sehingga dia merasa dirinya sungkan untuk meminta kepada Allah SWT syafaat. Dia hanya mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kepada Isa AS. Ya, maka mereka pun datang kepada Isa. Naam Syekh. Bayatuna Isa. Bayatuna Isa bayakulun, ya Isa, anta Rasulullah, wa kallam tannas bil mahr, wa kilmatun minhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fasba' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fih ala tara ma qad balaghana fa yaqulu lahum Isa alaihi salam inna rabbi qad ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa lan yaghdaba ba'dahu mislah wa lam yazkur lahu dhanban nafsi nafsi izhabu ila ghairi izhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga. Mereka pun datang kepada Isa. Mereka berkata, Isa, engkaulah Rasulullah, Allah telah menjadikanmu anak yang berbicara ketika bayi. Ini mukjizat. Baru lahir langsung ngomong, langsung bicara. Dan engkaulah yang tercipta dengan kalimat kun dari Allah SWT. Ya Allah, titipkan pada rahim Maryam. Dari ruh yang Allah ciptakan. Fashfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidak akan kau lihat kami bagaimana kondisi kami sekarang. Maka berkatalah Isa alaihi salam, inna rabbi qad ghadiba ghadaban, hari ini Tuhanku murka besar. Tak pernah murka seperti ini sebelumnya, tidak pula seperti ini ya setelahnya. Wa lam yadhkur lahu dhanban, dan Isa tak menyebutkan ya tentang dosa yang dahulu dia buat di dunia. Ya, enggak disebutkan Isa tentang dosa yang dia buat di dunia. Isa hanya mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Naam. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fayatuna fayaqulun, ya Muhammad. Fayatuni fayaqulun, fayatuni fayaqulun, ya Muhammad. Anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa khatimul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara isba' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fih ala tara ila ma nahnu fih ala tara ma qada balagona pantolaka fa antaliku fa atiya tahtal arshi fa aqa'u sajidan li rabbi summa yaftahullahu alayya wa yulhimuni mimma hamidihi wa husni thana'i alayhi shay'a lam yaftahu li ahadin qabli summa qala ya muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah isba' tusabba' fa'arfa'u ra'si fa'aqul ya rabbi ummati fayuqalu ya muhammad adakhilil jannata min ummatika man la hisaba alayh min albabil aymani min abawabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dhalika min al-abawabi walladhi nafsun muhammadin biyadih walladhi nafsu muhammadin biyadih innama bainal misra'aini min masari'il jannati lakuma baina makkah wa hajarin aw kama baina makkata wa busra. Kemudian mereka pun datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkata, "Ya Muhammad, anta Rasulullah, engkaulah Rasulullah wa khatimul anbiya, penutup para nabi-nabi, wa ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampunkan semua dosamu yang lampau dan akan datang. Isfa' lana ila rabbik. Mintakanlah untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Ala taru ila ma nahnu fih? Tak kau lihat bagaimana kami? Ala taru ma qad balaqna? Kau tak melihat bagaimana kondisi yang telah sampai kepada kami? Fa antaliqu fa ati tahtal arsy. Aku pun segera berangkat, bergegas mendatangi tempat di bawah arsy. Fa aqa'u sajidan rabbi. Aku pun sujud kepada Tuhanku. Thumma yaftahu Allahu alayya, kemudian Allah bukakan bagiku, wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana'i alayhi. Allah bentangkan kepadaku berbagai macam nama-nama pujian-pujian tentang Allah. Lam yaftahu li ahadin qabli, yang tak pernah Allah ajarkan kepada seorang makhluk pun sebelumku. Jadi Allah ajarkan Nabi untuk memujinya dengan nama-nama yang tak pernah diajarkan kepada makhluk sebelumnya. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Baik yang mengatakan Allah langsung atau malaikat. Sal tu'tah, mintalah akan diberi apa yang kau minta. Isfa' atau syafa', mohonkan syafa' akan dikabulkan. Fa'arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa'akulu ya Rab, aku berkata Tuhan. Umatku. Kalau setiap Nabi sebelum mengatakan Nafsi, diriku. Tapi Nabi kita mengatakan umati, ya Allah, umatku. Maka Nabi mu'minin rahimah, kata Allah tentang Nabinya, adalah Nabi begitu sayangnya kepada orang-orang beriman sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya hak Nabi atas diri kita. Azizan alaihi ma'anittum, berat bagi Nabi apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, dia berusaha mendatangkan kebaikan untuk kalian. Yang diingatnya bukan dirinya, tapi dia ingat ke, yang diingatnya adalah umatnya. Dia berkata umati Allah, umatku. Maka sungguh luar biasa nikmatnya menjadi umat Muhammad yang kita harus syukuri. Kita menjadi umat Muhammad, bukan umat Musa, bukan umat Isa, tapi umat Muhammad. Fayuqalu ya Muhammad adkhil jannata min ummatik man la hisab ala. Dikatakan, wahai Muhammad, masukkan ke dalam surga dari umatmu yang mereka masuk tanpa dihisab. Minal babil ayman min abwabil jannah, dari arah samping kanan dari pintu-pintu surga. Masuklah umat Muhammad yang tak dihisab sama sekali, langsung masuk surga tanpa ditimbang, tanpa dihisab. Jumlah mereka 70,000 orang. Ya. Wahum syuraka, kemudian wahum syuraka annasi fi ma siwa dzalika min abwab. Adapun pintu-pintu lain, maka mereka akan bersekutu, berserikat dengan umat-umat lain, tapi yang satu ini khusus untuk mereka yang masuk surga tanpa hisab daripada umat Muhammad. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi dia Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'i al-jannah, sesungguhnya jarak antara satu sudut pintu ke sudut lainnya, ya pintu kan ada sudutnya, satu antara sisi satu dengan sisi lainnya, lakama baina Makkah wa Hajar, bagaikan ya tempat yang begitu luas antara Makkah dan Hajar. Hajar ya di daerah Syam. Aw kama baina Makkah wa Busra, atau antara Makkah dan Busra. Busra pun daerah Syam. Syam, Jordania, Suria. Ya di sana ada Busra kira-kira. Jadi pintunya besarnya antara Mekah sampai ke Suriah. Bayangkan betapa besarnya pintu-pintu surga. Ya. Dari Mekah ke sana naik pesawat aja berapa jam? Dari Jordania ke Jeddah aja naik pesawat 2 jam lebih, 2 jam setengah. Pesawat. Besarnya pintunya seperti itu kira-kira kawan-kawan. Inilah huru-hara hari kiamat yang nanti pasti kita akan menghadapinya. Wallahul musta'an, semoga Allah selamatkan kita semua. Allah bimbing kita untuk dapat senantiasa istiqamah sampai mati kita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.